Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواننا في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita, berikan kepada kita sehingga kita pun masih bisa untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat subuh secara berjamaah. Dan subuh hari ini, hari Selasa, di mana kita sudah memasuki hari yang ke-15 atau subuh yang ke-15 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 27 April tahun 2021 miladiah. Dan insyaallah di subuh hari ini kita akan membacakan majlis yang ke-14 dari Majalis Syahr Ramadan Al-Mubarak oleh Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah al-majlis ar-rabi' asyara. Majlis yang ke-14 fil khawfi minan nar. Beliau membahas tentang al-khawf minan nar, ya, takut dari neraka. Nah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan wa ba'd. Yaqulu Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185 Allah tegaskan faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Nah, keberuntungan bukan dilihat dari sisi dunia, bukan dilihat dari sisi harta, kekayaan, pangkat, jabatan, namun Al-fawz apabila seorang hamba dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fannaru khataruha 'azim. Maka neraka itu bahayanya sangat besar. Lianna an-nara mahfufatun bisyahawat. Karena neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Ya. Dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Syahwat perut, syahwat kemaluan, ya, dan yang lain-lainnya. Wan nufusu tamilu ila syahwat, dan jiwa manusia itu cenderung kepada syahwat-syahwat. Illa man rahimallahu subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khatarun nari azimun jidda. Dan bahaya neraka ini sangat besar. Walihada hadzarallahu minha fi kitabih wa hadzara minha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dari neraka di dalam kitabnya, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau. Wa anzalallahu ala rasulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aqrabin, yang paling dekat. Ini perintah Allah kepada Rasulnya agar beliau memberikan inzar, memberikan peringatan dari neraka kepada siapa? Kepada keluarga-keluarga dekat beliau. Asy-Syu'ara ayat 214. Amarahu ayyunzira an-nasa 'ammatan wa amarahu ayyunzira 'ashiratahu khassatan. Rasulullah diperintah untuk memberikan peringatan kepada manusia secara umum, dan juga beliau diperintah oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat beliau secara khusus. Wal inzaru huwal ikhbaru an amrin makhufin. Dan inzar itu adalah al-ikhbar, pengkhabaran, pemberitaan tentang perkara yang menakutkan. Ya. Yang kita terjemahkan dengan peringatan, ya. Jadi kalau kita memberikan peringatan, berarti kita menyampaikan kepada orang lain tentang satu bahaya ataukah sesuatu yang menakutkan. Fa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal inzari an hadhihi an-nar. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keras di dalam memberikan peringatan dari neraka ini. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Di dalam surah Maryam ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti mendatanginya. Nah, ini mendatangi neraka. Wariduha, para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan. Ada yang mengatakan wuruduha, yakni huduruha lil khalaik. Atributnya nanti apa? Ibrahim. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan al-wurud. Di antaranya, ini pendapat yang pertama, huduruha lil khalaik kullihim hatta yahsul al-inzi'aju min kulli ahad. Thumma ba'du yunajjillahu al-muttaqin. Artinya, neraka itu hadir, nampak di hadapan manusia seluruhnya. Yang mukminnya dan yang kafirnya, semuanya melihat. Nah, sehingga membuat semua manusia cemas dan khawatir. Jangan-jangan masuk di neraka itu. Setelah itu barulah Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Pendapat yang kedua, yakni dukhuluha fatakunu 'alal mu'minina bardan wa salama. Tidak ada satu orang pun melainkan pasti masuk dalam neraka. Akan tetapi neraka ini bagi orang-orang yang beriman bardan wasalama, dingin dan menyelamatkan mereka. Di zahirnya saja mereka masuk. Tapi ternyata Allah menjadikan api neraka ketika mereka masuk itu dingin. Dingin yang menyelamatkan. Karena ada juga dingin yang mematikan. Ya kan? Jadi bardan wasalama. Penafsiran ketiga, al-wurud, yakni al-murur al-sirat. Yaitu tidak ada seorang pun di antara kalian, tidak ada seorang pun di antara manusia melainkan pasti akan melewati as-sirat, jembatan yang terpampang di atas neraka jahannam. Yang mukminnya, yang kafirnya, semuanya akan naik di situ. Namun yang bisa melintasi, yang bisa selamat hanyalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman ini berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat cahaya, ya, secepat angin kencang, ada yang seperti kuda tunggangan yang lari kencang, ada seperti onta, ada yang seperti berjalan biasa, ada yang merangkak, bahkan ada yang jalan mundur. Dan bahkan ada yang disambar oleh kalalib. Kalalib yaitu ya, besi yang ujungnya ada pengaitnya yang akan mengait orang yang pantas untuk dikait kemudian dijatuhkan masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Adapun orang kafir walaupun naik tidak akan bisa melewati. Pasti jatuhnya ke neraka. Ini makna dari wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satu orang pun di antara kalian melainkan pasti melewati ini as-sirat. Ya. Dan ini yang dipegang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Walaupun ulama yang lain seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, menyebutkan bahwa yang naik ke jembatan atau as-sirat itu hanya orang yang beriman. Adapun orang kafir langsung dicemplungkan masuk dalam neraka waliyadzubillah, tidak melewati lagi as-sirat. Nah, kana ala rabbika hatman maqdiya, adalah perkara ini sesuatu yang telah ditetapkan, yang dipastikan oleh Rabbmu. Jadi ketentuan Allah bahwa semua orang pasti melewati as-sirat. Tsumma nunajjil alladziina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzuru dzalimiina fiiha jithya, dan kami membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka jithya dalam keadaan berlutut. Fala yanju min hadhihi an-naari illa ahlu taqwa, maka tidak ada yang bisa selamat dari neraka ini kecuali orang yang bertakwa. Wattaqwa hiya al-amalu shalih al-mustamilu ala fi'li ma aujaba Allah wa tarki ma nahalla Allahu anhu. Dan takwa itu adalah beramal soleh. Mengamalkan amal soleh yang kandungannya adalah melakukan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Khaufan wa raja'an, dalam keadaan takut dan berharap. Fala yanju min hadhihi an-nari illa ahlu taqwa, maka tidak ada yang selamat dari neraka ini kecuali orang yang bertakwa. Wa man lam yakun min ahli taqwa fa innahu la yanju min hadhihi an-nar, adapun orang yang tidak bertakwa maka dia tidak akan selamat dari neraka ini. Bal yakunu ma'adh-dhalimin, bahkan orang-orang yang tidak bertakwa mereka akan bersama orang-orang zalim. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithya, yaitu Allah akan membiarkan mereka, ini orang-orang zalim dan orang-orang yang tidak bertakwa, tetap berada dalam neraka jithya, dalam keadaan berlutut. Nah, surah Maryam ayat 71 dan 72 kita bacakan tadi. Fayajibu 'alal muslimi ay yakuna 'ala hadarin min hadhin nar, maka wajib atas seorang muslim agar senantiasa berhati-hati dari neraka ini. Wa dzalika bi fi'lil asbab allati tunjihi minha, yang demikian itu dengan melakukan sebab-sebab yang menyelamatkan dia dari neraka. Amma mujarradul hadari wal khaufi wal insanu muqimun 'alal ma'asi wal mukhalafati fa hadza khaufun la yanfa'. Adapun semata-mata berhati-hati, takut, kemudian dia terus melakukan kemaksiatan dan penyelisihan-penyelisihan, maka ini adalah takut yang tidak memberikan manfaat. Qad qala Allah, qad qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar Quraisy, anqidhu anfusakum minan nari, ya Abbasu amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la amliku laka min Allah syai'a. Ya Safiyyatu ammat Rasulillah la ugni anki min Allah syai'a. Ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allah syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, panggilannya secara umum semua orang Quraisy. Apa isinya? Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Tapi Rasulullah perintahkan agar mereka sendiri yang berusaha menyelamatkan diri mereka dari neraka. Setelah itu kemudian beliau panggil satu persatu keluarga terdekatnya. Ya Abbas, wahai Abbas. Abbas siapa? Paman Rasulullah. Ya Abbas, paman Rasulullah. La amliku laka minallahi syai', saya tidak bisa membela kamu dari azab Allah sedikit pun. Ya, ini tidak bisa menyelamatkan kamu. Padahal ini keponakan dengan paman. Rasulullah tidak bisa menyelamatkan pamannya dari azab Allah. Ya Safiyyatu ammat Rasulillah, wahai Safiyyah, bibi Rasulillah. La ugni anki minallahi syai'. Saya tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah sedikit pun. Yani beliau tidak bisa menyelamatkan bibinya. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali, mintalah dari hartaku. Yani kalau harta saya mampu memberi, kalau ada. Tapi menyelamatkan, kata Rasulullah, ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'. Saya tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah sedikit pun. Kalau harta silahkan kamu minta, apa yang kamu mau. Nah, ini keluarga-keluarga dekat beliau. Beliau panggil pamannya, bibinya, putrinya sendiri. Setelah memanggil seluruh orang-orang Quraisy. Fala yanfa'uhum mujarradu qarabatihim minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka semata-mata punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah itu tidak bisa memberi kemanfaat sedikit pun kepada mereka. Karena kadang-kadang ada orang bangga kalau mereka sebagai keturunan Nabi. Oh, kami keturunan Nabi. Ya. Kami Habib atau Habaib. Apakah ada ya jaminan bahwa kalian bisa selamat? Semata-mata sebagai keturunan Rasulullah, tidak ada jaminan. Bibi beliau, paman beliau, bahkan putri beliau sendiri, beliau nyatakan bahwa beliau tidak sanggup menyelamatkan mereka dari azab Allah sedikit pun. Apalagi cuma buyut-buyutnya ke bawah, ya kan? Nah, putri sendiri tidak bisa beliau selamatkan. Nah, wa innama yanfa'uhum 'amaluhumus shalih. Jadi semata-mata ada hubungan kekerabatan itu tidak memberikan manfaat. Minggiri amalin shalih, tanpa amal shalih. Jadi yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah amal shalih. Bukan hubungan kekerabatan. Bukan karena senasab dengan Rasulullah. Wa innama yanfa'uhum 'amaluhumus shalih, dan sesungguhnya hanyalah yang akan memberikan manfaat kepada mereka yaitu amalan mereka yang saleh. Fa idza kana hadza fi haqqi qarabati Rasul sallallahu alaihi wasallam fa kaifa bi ghairihim? Kalau ini keadaan kerabat-kerabat Rasulullah, mereka tidak bisa diselamatkan oleh Rasulullah, maka bagaimana dengan selain mereka yang bukan kerabatnya? Apakah mungkin bisa diselamatkan oleh Rasulullah? Tentu jawabannya tidak. Kerabatnya saja tidak. Apalagi yang jauh. Fal wajibu 'alal muslimi ayyunqidha nafsahu minan nar, maka yang wajib bagi setiap muslim agar menyelamatkan dirinya masing-masing dari neraka. Kullu insanin yunqidhu nafsah, setiap orang harus menyelamatkan dirinya sendiri. Wala ahadun yunqidhu ahadan, tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan orang lain. Lal abu yunqidhu abana'ahu, tidak ada seorang ayah bisa menyelamatkan anaknya. Walal abna'u yunqidhuna aba'ahum, tidak pula anak-anak bisa menyelamatkan ayah-ayah mereka. Walal akhu yunqidhu akhah, tidaklah seorang saudara bisa menyelamatkan saudaranya. Walal qaribu yunqidhu qaribah, dan tidak ada seorang karib, kerabat, yang bisa menyelamatkan kerabatnya yang lain. Tidak ada. Hadza innama yakunu fid dunya, bisa menyelamatkan ini hanya di dunia saja, ya kan? Seorang ayah melindungi anaknya, melindungi istrinya, menjaga mereka dari perkara yang memudaratkan, membahayakan, ini di dunia bisa seperti itu. Nah, annasu yata'awanuna fid dunya ala daf'il makarihi wa yatahammulil masyaq, manusia bisa ta'awun, bantu-membantu di dunia ini untuk menghilangkan perkara yang tidak disukai dan untuk memikul perkara-perkara yang berat. Wa yudafi'u ba'dhum 'an ba'dhin, sebagian mereka mencegah kemudaratan terhadap yang lainnya. Wa yahmi ba'dhum ba'dha fi hadhihi dunya, sebagian mereka menjaga sebagian yang lainnya di dunia ini. Amma fil akhirah, adapun di akhirat nanti, fala ahadun yadfa'u an ahadin, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan orang lain, tidak ada. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Infitar ayat 19, la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang berdaya, yang bisa, yang mampu menyelamatkan orang lain, tidak ada. Bahkan tadi Rasulullah telah terangkan kepada orang-orang Quraisy dan kepada kerabat-kerabat beliau bahwa beliau sendiri tidak bisa menyelamatkan keluarga-keluarganya. Nah, ini adalah sesuatu yang telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tughni nafsun 'an nafsin syai'a. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain sedikit pun. Kullun mas'ulun an nafsihi, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri. Imma ayyunkila nafsah wa imma ayyuhlikaha. Maka seseorang itu keadaannya cuma dua. Apakah dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri ataukah dia yang na'am membinasakan dirinya. Hadza masirun nas yaumil qiyamah. Inilah tempat kembalinya manusia pada hari kiamat. Nah, imma ilal jannah, imma ilan nar. Hanya dua tempat. Ya, ke surga ataukah ke neraka. Fa hadhihi an-naru ma'rudatun amama an-nas yaumil qiyamah. Maka neraka ini terpampang di hadapan manusia pada hari kiamat. Wa kulluhum yamurruna min fawqiha 'ala sirati. Dan semua mereka akan melewati ya di atas neraka itu melalui as-sirat. Jadi as-sirat itu adalah jembatan yang digambarkan bahwa jembatan ini lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Terpampang di atas neraka jahannam. Tajri bihim a'maluhum. Yang membuat manusia bisa berjalan itu adalah amalannya. Bukan karena tenaganya. Ya, bukan karena ya bentuk tubuhnya besar, kuat, bukan karena itu. Yang membuat mereka bisa melintasi as-sirat adalah amalan. Naam, amalan. Fala yanju min hadhin nar illa ahlu taqwa, maka tidak ada yang bisa selamat dari neraka ini kecuali orang yang bertakwa. Wa in minkum illa wariduha, sebagaimana yang Allah firmankan tadi, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti melewatinya. Hadzal wurudu 'ala as-sirat. Ini melewati as-sirat. Wa nadzarul zalimina fiha jithiya, dan kami kata Allah membiarkan orang-orang zalim berada dalam neraka dalam keadaan mereka berlutut. Fal ladzi ma'ahu a'malun shalihatun tajri bihi min fawqi hadzal sirat. Maka orang yang membawa amal soleh, ya, orang yang membawa amal soleh inilah yang membuat dia bisa bergerak, bisa berjalan, ya. Jadi bukan lagi kekuatan fisik yang bisa ataukah menggerakkan seorang untuk bisa berjalan di atas as-sirat, tapi amalan soleh. Sehingga Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa kecepatan seseorang melintasi as-sirat itu tergantung cepatnya menerima syariat di dunia. Karena manusia kan berbeda-beda dalam hal menerima dakwah, menerima kebenaran. Ada yang ketika mendengarkan dakwah langsung terima. Ada juga berbantah-bantahan dulu. Tidak langsung terima. Oh masa begitu. Setelah berbantah-bantahan lama, kemudian mau terima. Ya, berarti nanti di akhirnya agak lambat juga ini. Ada juga tidak mau terima. Nah, ini macam-macam keadaan manusia di dunia dalam menerima dakwah. Ini juga mengakibatkan bermacam-macam dan berbeda-bedanya keadaan mereka ketika melintasi as-sirat. Nah. Wa tatajawazu bihi jahannam fayanju. Dan amal soleh mereka inilah yang membuat mereka bisa melewati as-sirat sehingga mereka bisa selamat. Nah, walladzi laysa ma'ahu a'malun shalihatun idza marra 'ala hadzal sirati saqata fi jahannam. Dan orang yang tidak memiliki amal soleh ketika melewati as-sirat ini pasti akan jatuh masuk ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadz billah. Liannahu laysa ma'ahu syai'un yajri bihi wa yahmilu, karena tidak ada sesuatu yang mendorong dia dan membawa dia. Nah, sehingga sesungguhnya kendaraan dia itu adalah amal soleh. Bukan kambing yang disembelih ketika ada kematian. Ya. Yang keyakinan mereka, oh ini tunggangannya nanti di akhirat. Yang menjadi tunggangan adalah amal soleh. Bukan kambing, bukan kuda, bukan sapi, atau apa saja yang dipotong untuk mereka yang sudah meninggal. Nah, amal soleh yang menjadi tunggangan. Fal khataru syadidun jidda, maka bahayanya sangat besar. Wal amru azimun, dan perkaranya juga sangat besar. Walau annal insana yastahdiru hadzal mauqif wa ya'lamu annahu ka'inun ilaihi la mahala. Seandainya manusia, ya, mereka sudah dihadirkan di mauqif, di padang mahsyar, dan mereka tahu bahwa mereka pasti ke sana dan tidak mungkin bisa lari. Wa annallaha akhbar annahu la budda min husulih, dan Allah telah kabarkan bahwa ini pasti terjadi pada mereka. Wa in minkum illa wariduha, sebagaimana firman Allah tadi, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti melewatinya, pasti mengalaminya. Hadza khabarur rabbi subhanahu wa ta'ala, inilah pengkhabaran dari ar-rabb, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khabarun yaqinun minar rabbi subhanahu wa ta'ala, khabar yang meyakinkan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khitabu muwajjahun li jami'il khalqi, dan khitabnya, ini ucapan tadi, ini ditujukan kepada semua manusia. Nah, wa in minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian, ini jami'ul khalqi, ini semua manusia. La yustasna ahadun, tidak dikecualikan seorang pun oleh Allah. Tidak ada yang dikecualikan. Semuanya. Ya. Naam, yamurru ala hadhihi an-nar, pasti akan melewati as-sirat tadi yang terpampang di atas neraka jahannam. Nah, semuanya akan lewat. Jadi illa wariduha. Nah, kemudian setelah itu fa imma ayanjua bi amalihi shalih wa imma ayasquta fi jahannam. Ya, setelah melewati, ya, di sini manusia terbagi. Apakah dia bisa selamat dengan amal solehnya, ya, ataukah dia terjatuh ke dalam neraka jahannam karena tidak memiliki amal soleh. Tidak ada pendorong, tidak ada kekuatan yang dimiliki olehnya untuk melintasi as-sirat tersebut. Walihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru min hadhin nar fi khutabihi wa mawa'idhihi wa fi mukhatabatihi li ashabihi wa ummatihi. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan peringatan, ya, dari neraka ini di dalam khutbah-khutbah beliau, nasihat-nasihat beliau. Naam, dan di dalam apa-apa yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya dan bahkan kepada umat beliau. Daiman yuhadziru min hadin nar. Terus-menerus beliau memberikan tahdzir, peringatan dari neraka ini. Fayaqulu, maka beliau alaihi salatu wassalam sering mengatakan, anzartukumun nar, aku peringatkan kalian dari neraka. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Rasulullah tidak mengatakan, ikutlah kepada saya akan selamatkan kalian. Bawakan saya ini, bawakan saya itu, kamu selamat. Ya. Nah, tidak ada ajarannya seperti itu yang Rasulullah ajarkan. Semua orang diperintah untuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Wa yasifu hadhin nar wa bu'da qa'riha. Dan Rasulullah menggambarkan tentang neraka ini dan bagaimana dalamnya neraka ini. Kana sallallahu alaihi wasallam jalisan marratan ma'a ashabihi. Di satu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Fasami'u wajabatan, yakni sami'u syai'an saqata. Lalu para sahabat mendengar suara sesuatu yang jatuh. Suara jatuh. Bum. Ya kayak bom mungkin. Ya. Yang jelas mereka dengar. Para sahabat dengar bunyi itu. Bunyi yang jatuh. Faqala Rasulullah mengatakan, atadruna ma hadza? Apa kalian tahu apa ini? Ini suara apa itu? Qalullah Allah wa Rasulullah alam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi fi jahannam mundu sab'ina aman fal ana wasala ila qa'riha. Suara tadi itu adalah batu. Batu yang dilemparkan masuk ke dalam neraka jahannam sejak 70 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun yang lalu, sekarang ini baru sampai ke dasarnya. Bayangkan 70 tahun. Bagaimana jauhnya itu? Bagaimana dalamnya neraka tersebut? Sampai batu yang dijatuhkan dari atas 70 tahun baru bisa sampai ke dasar. Na'udzubillah. Nah, ini penggambaran Rasulullah tentang dalamnya neraka. hadza qa'ruha wal iyad billah wa satumla yaumal qiyamah minal khalqi alladziina dayya'u anfusahum fi hadzihi dunya. Seperti ini dah dalamnya neraka wal iyad billah, dan Allah telah berjanji bahwa Allah akan memenuhinya pada hari kiamat, memenuhi neraka jahannam dari kalangan manusia dan jin. Manusia yang menyanyiakan diri mereka di dunia ini akan masuk padanya. Wa yadzdzi'u amarahum wa aqatahum, mereka-mereka yang telah menyanyiakan umur-umur mereka dan waktu-waktu mereka. Wadahamahumul maut wa hum ala ghairi istidadin, dan mereka-mereka yang kematian itu datang dengan tiba-tiba kepadanya dalam keadaan mereka belum punya persiapan. Ya, belum punya persiapan. Sayasiluna ila hadin nar, mereka akan sampai ke neraka ini. Wa hum sukanuha wal iyad billah, dan mereka adalah penduduknya, menjadi penduduk neraka wal iyad billah. Wa qudun nar wa hatabuha, bahkan menjadi bahan bakarnya neraka, kayu bakarnya neraka. Wal insanu kullu insani fa huwa ala khatarin adzim, maka manusia, semua manusia berada di atas bahaya yang besar. Li'annahu la yadri hal yakunu minal najina aw minal halikin, karena manusia tidak ada yang tahu apakah dia termasuk dari orang-orang yang selamat ataukah termasuk dari orang-orang yang binasa. Fa kaifa yatma'innul insanu wa ya'manu ala nafsihi, maka bagaimana manusia bisa tenang-tenang saja dan merasa aman atas dirinya. Wa huwa la yadri hal yanju aw la yanju, padahal dia tidak tahu apakah dirinya selamat atau tidak. Nah, nasib kita kan kita belum tahu, ya, selamat atau tidak. Sehingga tidak boleh kita merasa aman dan merasa tenang, merasa tenang. Walihada sara lissalihina min salafi hadil ummah ahwalun adibatun minal khawf. Karena inilah orang-orang soleh dari pendahulu umat ini, mereka memiliki keadaan-keadaan yang menakjubkan dari rasa takut mereka kepada neraka. Wa ahwalun ajibatun minal a'malis salihah, dan juga mereka memiliki keadaan-keadaan yang sangat menakjubkan dari sisi amal soleh mereka. Nah, khaufan min hadzin nar, karena takutnya mereka dari neraka ini. Li'annahum amanu al-iman as-sahih, karena mereka beriman dengan iman yang benar. Wa khafu fabadalul asbaba lin-najati qabla mautihim, dan mereka takut sehingga mereka mencurahkan segala kemampuan dan melakukan semua sebab agar bisa selamat dari neraka sebelum mereka meninggal. Faman arada an ya'rifa ahwalahum falyaqra siyarahum wa tarikhahum, dan barang siapa yang ingin mengetahui keadaan para salafus saleh, silakan baca sirah mereka, perjalanan hidup mereka dan sejarah mereka. Nah, ada sirah para sahabat, ada sirah para tabi'in, tinggal membaca. Nah, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Halin naru ma khuliqat illa lahum, apakah neraka itu tidak dicipta kecuali untuk mereka? An-naru makhluqatun li jami'i usati bani Adam, neraka itu dicipta oleh Allah untuk semua orang yang bermaksiat dari anak cucu Adam. Min awwalil khaliqati ila akhirha, mulai dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Halimada salafus salih yakhafuna hadzal khauf, kenapa salafus salih takut dengan takut yang sangat? Wa ya'maluna hadzal a'malal azimah, sehingga mereka mengamalkan amalan-amalan yang agung ini. Wa nahnu ala hadzal hal as-sayyi'ati minal ihmali wa adamil khaufi wal igraqi min fi umuri dunya, sementara kita, kata beliau, keadaan kita seperti ini, di atas keadaan yang jelek, melalaikan, tidak ada rasa takutnya, dan bahkan tenggelam dalam perkara-perkara dunia. Bal wasalal amru ila tadyi'i faraid, bahkan urusannya sampai pada tingkat menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban, menyia-nyiakan apa-apa yang Allah telah wajibkan. Wa fi muqaddimatiha as-salawatul khams, dan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia adalah salat lima waktu, kata beliau. Salat lima waktu. Lam yuhafidz 'alaiha minal khalqi illa al-qalil. Tidak ada yang mampu menjaga salat lima waktu ini kecuali sangat sedikit dari manusia. Sangat sedikit. Kalau kita kalkulasi sekian banyak kaum muslimin, di antara mereka berapa persen yang salat? Kemudian dari yang salat ini, berapa persen yang bisa menjaganya? Kadang-kadang salat maghrib, isya, subuh, duhur dan asar enggak tahu di mana salatnya. Bahkan ada di antara kaum muslimin injak masjid nanti hari Jumat. Bahkan yang menyedihkan lagi, ada dari kaum muslimin yang sholatnya cuma dua kali setahun. Nanti sholat id baru muncul. Baru sholat Idul Fitri dan Idul Adha muncul. Nah, na'udzubillah. Ini menyanyiakan. Tidak menjaga. Wahum abana'ul muslimina wa fi bilalil muslim. Padahal mereka adalah anak-anak kaum muslimin dan tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. La yuhafidhuna ala salawat. Tapi mereka tidak sanggup dan tidak mampu menjaga solat-solat lima waktu. Fakaifa bighairiha. Maka bagaimana dengan orang-orang yang bukan orang tuanya muslim, juga tinggalnya bukan di negara muslim. Nah. Fakaifa yuhafidhuna ala ghairiha. Maka bagaimana mungkin bisa dijaga oleh selain mereka. Wa kaifa ya'manuna min hadhihi an-nar wal iyadu billah, dan bagaimana mungkin mereka bisa merasa aman dari neraka ini wal iyadu billah. Lakinnal quluba idza sada'at wa ghafalat tarakamat 'alaihal dzunub. Akan tetapi hati manusia itu kalau sudah berkarat dan lalai, maka akan bertumpuk-tumpuk padanya dosa-dosa, ya. Fa amiyat, sehingga menjadikan hati itu buta. Fasarat la tasma'u wa la tubsir. Kalau sudah buta hati itu, maka dia tidak bisa lagi mendengar dan tidak bisa melihat. Sebagaimana firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa-apa yang mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka, membuat hati mereka berkarat. Nah, Al-Mutaffifin ayat 14. Nasrullah al-afiyata wa salamata wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa naktafi bihadal qadar. Wallahu alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.